Kita lanjutkan masuk kepada hadis yang keempat. Yang belum, pertemuan berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ar-Rabi'u, yang keempat, an Aisyata radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yaqumu min al-layli hatta tatafattara qadamah wa qultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Muttafaqun 'alaihi, hadza lafdz Bukhari wa nahwu fi sahihain min riwayatil Mughirah bin Syu'bah. Hadis yang keempat dari Aisyah radhiyallahu an. Aisyah radhiyallahu an siapanya Rasulullah? Firman Aisyah itu siapanya Rasulullah? Ibunya atau anaknya? Aisyah radhiyallahu anha siapanya Rasulullah? Tahu enggak? Enggak. Siapanya Rasulullah? Ali. Hah? Ibunya? Istrinya? Ahsan, istrinya. Iya. Pinter Ali, iya. Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan anaknya, bukan ibunya, tapi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Anak siapa? Indah. Indah. Dana. Dana sughir, ah. Bukan dana kabir, ah, dana sughir. Anaknya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Anak siapa? Enggak tahu. Anaknya siapa? Humaid. Kata siapa antum? Hah? Siapa yang kasih tahu? Hah? Siapa yang kasih tahu? Yang kiri apa yang kanan yang kasih tahu? Hah? Naam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Siapa saudaranya Aisyah radhiyallahu an yang perempuan yang kita kenal? Enggak Ayub. Siapa? Hah? Tahu? Enggak. Indah. Daud. Ar-Rasyid. Daud Ar-Rasyid. Enggak tahu. Indah Faruk. Faruk. Hah? Jib. Siapa nama saudaranya, saudarinya? Aisyah radhiyallahu an. Hah? Siapa? Tahu enggak? Hah? Tahu enggak?